kamu kesana kemari, dan terkadang lewati batas punya kesan murah. Sayang, bukan aku cemburu menanam prasangka yang buruk padamu, tapi hargailah diriku sebagai pacarmu. Apa kata orang tuaku kalau sampai tahu, pasti ia takkan setuju punya mantu kamu. Kasih bukan